Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zanillahu wa iyyakum. Insyaallah sore hari ini adalah merupakan pertemuan perdana dalam mengkaji kitab Muqaddimah Ibni Ajurrum yang dikenal dengan Al-Muqaddimah Ajurrumiyah atau Muqaddimah Jurumiyah. Namun mungkin hari ini kita tidak akan masuk langsung ke dalam pembahasan kitab, tapi kita akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu seputar tentang ilmu nahwu itu sendiri. Kitab ini ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum adalah merupakan kitab yang berkah. Kitab yang banyak menjadi pusat perhatian di kalangan ahli ilmu, baik itu di kalangan ulama maupun para penuntut ilmu itu sendiri, dengan diberikan syarah yang begitu banyak, dengan adanya ta'liq, bahkan penuntut ilmu pun banyak yang mengkaji kitab ini. Adanya perhatian dari kalangan ahli ilmu terhadap kitab ini menunjukkan kalau muallif adalah orang yang ikhlas dalam menulis kitab tersebut. Ya, pernah dikatakan oleh seorang ulama yaitu Ibnu al-Hajj mengatakan, yadulluka ala salahihi, menunjukkan kepada anda tentang kebaikan atau tentang bagusnya niat muallif, annallaha ja'ala al-iqbal ala kitabihi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia itu condong terhadap kitab Ibnu Ajurrum ini. Fasara ghalibun nas, ya, maka mayoritas manusia awwala ma yaqra'u ba'da al-Qur'an, hal yang pertama kali mereka baca setelah mempelajari Al-Qur'an, hadhil muqaddimah, yaitu muqaddimahnya Ibnu Ajurrum. Ya, ini menunjukkan betapa ikhlasnya muallif. Dan banyak sana pujian-pujian para ulama tentang kitab ini. Di antaranya misalnya Ibnu Ya'la Al-Hasani mengatakan, hiya muqaddimatun mubarakatun min ajalli ma ulifa fi ilmi nahwi. Kitab nahu atau kitab matan jurumiyah ini adalah merupakan muqaddimah mubarakah, ya, kitab yang berkah. Min ajalli ma ulifa fi ilmi nahwi, termasuk yang paling agung dari kitab-kitab yang ditulis dalam disiplin ilmu nahwu. Wahya qaribatul maram, dan dengan mempelajari jurumiyah ini mudah untuk dipahami. Ya sahlatul labzi, mudah lafaznya. Kasratun naf'i, dan banyak manfaatnya. Ya al-imam al-makudi dalam syarahnya juga mengatakan, muqaddimatu ibni ajurrum min ajalli ma wudi'a fi ilmi lughatil arabiyyah. Muqaddimah Ibnu Ajurrum itu adalah merupakan termasuk yang paling agung dalam bidang bahasa Arab, yang ditulis dalam bidang bahasa Arab. Fahiya miftahu ilmil lisan wa misbahu ghaibil bayan. Kitab Muqaddimah Ajurrumiyah ini adalah merupakan kunci dari bahasa Arab, kata Al-Makudi memuji tentang kitab matan jurumiyah ini. Dan banyak, ya, pujian-pujian para ulama dalam masalah kitab ini. Juga misalnya dikisahkan oleh Al-Hamidi, ya, beliau menceritakan, ya, ketika Ibnu Ajurrum menulis kitab ini, dan kitab ini ditulis oleh beliau ketika berangkat ke Mekah sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti ketika dia berangkat haji. Diceritakan oleh Al-Hamidi, ya, Ibnu Ajurrum ini tatkala menulis muqaddimahnya, beliau melemparnya ke laut, membuangnya ke laut, dan mengatakan, in kana khalisan liwajhillah kalau saya menulis buku ini karena ikhlas lillahi ta'ala, maka jangan sampai basah. Dan ternyata ya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Akhirnya kitab ini tidak basah walaupun dilempar ke laut. Wallahu alam tentang kebenaran kisah ini, tapi hal itu nyata menunjukkan keikhlasan beliau ya, dengan adanya inayah perhatian para ulama terhadap kitab-kitab ini, kitab Ibnu Ajurrum ini. Jadi kitab ini namanya yang paling kenal itu adalah bisa antum sebut dengan Muqaddimah Ibni Ajurrum, atau bisa antum sebut dengan Muqaddimah Ajurrumiyah, atau bisa juga antum sebut dengan Muqaddimah Jurumiyah, atau ada ulama yang menamakannya dengan Al-Khulasah karena begitu ringkasnya kitab-kitab ini. Ya. Kemudian hal yang kedua ya yang perlu kita ketahui tentang disiplin ilmu nahwu ini ihwatul iman, setelah kita mengetahui tentang isi kitab, tentang kitab ini, adalah mabadi al-ashrah. Ya, para seorang nazim mengatakan ya inna mabadi kulli fannin ashrah. Ya, permulaan dari setiap disiplin ilmu itu ada 10. Ya, haddun wa maudu'un thumma thamrah. Definisi, maudu', ya tema yang dikaji dalam disiplin ilmu tersebut, kemudian thamrah, fadilahnya, buah dari mempelajari ilmu tersebut. Ya, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi', keutamaan mempelajari ilmu tersebut, nisbahnya, kemudian peletaknya, ya orang yang pertama kali meletakkan disiplin ilmu tersebut siapa? Kemudian ismun wastimdadun wa hukmu syari', ya nama-nama lain dari disiplin ilmu tersebut. Kemudian ya istimdadnya, dasar, landasan yang dijadikan acuan dalam disiplin ilmu tersebut. Kemudian hukum mempelajari ilmu tersebut. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah ihwatul iman, jadi yang pertama kali kita bahas adalah tentang definisi dari ilmu nahwu itu sendiri. Ilmu nahwu secara bahasa itu dimutlakan untuk beberapa makna. Untuk beberapa makna diantaranya adalah bermakna al-misal, ya. Misal. Misal itu artinya serupa. Misalnya kita mengatakan Muhammadun nahwa aliyin. Muhammadun nahwu aliyin. Muhammadun mislu ali, berarti. Kemudian diantara yang kedua bermakna jihah, arah. Zahabtu nahwal masjidi, kita bilang. Ay zahabtu jihatal masjidi. Saya pergi ke arah masjid. Jadi makna yang pertama itu al-mithal, kedua dimutlakan bermakna jihah, ya kemudian juga dimutlakan juga diantara maknanya itu adalah tarfun, ujung dari sesuatu, ya, atau nahiyah, ya seperti kita mengatakan anha'ul alam, ya berarti nahiyatul alam, dan makna-makna yang lainnya, dan itu terkumpul dalam bait syair linnahwi sab'u ma'anin qad atat lughatan. Nahu itu memiliki 7 makna secara bahasa. Ya. Jama'aha dimna baitin mufradin kamula, yang dikumpulkan dalam satu bait yang sempurna. Pertama itu qasdun wa mislun wa miqdarun wa nahiyatun nau'un wa ba'dun wa harfun fahfadhil mithala. Jadi qasdun ya, kita mengatakan zahabtu nahwa fulan, berarti qasdun bermakna jihah. Misal Muhammadun nahwu aliyin mislu ali. Miqdar ya nahwa khamsina alab, ay miqdar khamsin alab. Nahiyatun ay anha'ul alam, kita bilang. Dan makna-makna yang lain ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maka nahwu itu adalah al-ilmu bil qawaid, mengilmui kaidah-kaidah. Dijamak di sini karena kaidah nahwu itu bukan satu atau dua tapi banyak, makanya al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awahiril kalimah al-arabiyyah, yang mana dengan kaidah-kaidah tersebut dapat diketahui hukum akhir dari kalimat dalam bahasa Arab, apakah dia nanti dikatakan marfu atau dikatakan mansub atau dikatakan majrur. Maka untuk mengetahui hukum akhir semacam ini dengan kaidah-kaidah nahwu. Ya, kalau dalam mulahwas itu biasanya disebutkan annahu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dahilal jumlati wa kaifiyati i'rabiha. Nahu itu adalah kaidah-kaidah yang dengannya diketahui wazifatu kulli kalimah, fungsi dari setiap kalimat. Ya, dahilal jumlati, yang masuk pada jumlah, dan tata cara mengi'rabnya. Jadi ada tiga tujuan belajar ilmu nahu berdasarkan definisi ini. Pertama, untuk mengetahui fungsi setiap kalimat. Kita mengatakan misalnya fil masjidi, fi fungsinya apa? Memajrurkan kata setelahnya. Dari mana kita tahu? Dari ilmu nahu. Ya, wazifatu kulli kalimah dahilal jumlati, yang masuk kepada, ya, kemudian harokat akhir, ya, ya, wazifatu kulli kalimatin dahilal jumlati, kemudian juga mengetahui harokat akhirnya fil masjidi, harokat akhirnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Dari mana antum tahu kalau dia harus kasroh? Dari ilmu nahu. Kemudian tata cara mengi'rabnya, fi harfu jar mabniun 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab, al-masjidi majrurun wa alamatu jarrihi kasrah, ya, li'annahu ismul mufrad, ini namanya i'rab, ya. Dan itu juga dari diketahui dari ilmu nahu. Jadi itu definisi ilmu nahu secara bahasa dan secara istilah. Kemudian maudu', ya, maudu'nya, tema yang dikaji dalam ilmu nahu itu apa? Yaitu al-kalimat al-arabiyah, ya, kalimat al-arabiyah yang ketika dia disusun, ya, sehingga nanti akan nampak ahwalnya, apakah dia nanti sebagai fa'il, sebagai maf'ul, sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini nanti semua akan dikaji dalam ilmu nahu. Jadi maudu'nya adalah al-kalimat al-arabiyah inda tarkibiha, kalimat bahasa Arab ketika disusun, ya, itu maudu' tema dari ilmu nahu ini. Kemudian tsamarah, ya, buah dari mempelajari ilmu nahu itu apa sih? Disebutkan oleh para ulama, di antara buah atau faedah mempelajari ilmu nahu itu adalah siyanatul lisan anil khata' fil kalamil arabi, menjaga lisan ini agar tidak salah ngomong bahasa Arab. Ya, kalau kita rujuk ihwatal iman, ya, ke sejarah awal mulanya dibukukan kaidah-kaidah nahu, maka kita akan dapati faktornya itu adalah karena banyaknya kesalahan dalam berbahasa Arab. Banyaknya kesalahan dalam bahasa Arab. Sebagaimana ada riwayat yang masyhur, ya, kalau Abul Aswad Ad-Du'ali itu malam hari ditunggu putrinya, kemudian putrinya mengatakan ma ajmalas samai. Ya, ma ajmalus samai. Kemudian dijawab oleh bapaknya, nujumuha, bintangnya. Anaknya mengatakan, saya tidak bertanya tentang yang paling indah, tapi saya ta'ajub dengan keindahan bintang yang ada di langit. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali tahu ternyata putrinya ini keliru, salah. Ya. Seharusnya yang benar itu ma ajmalas sama'a, tapi dia bilang ma ajmalus sama'i dengan sighah istifham. Setelah dicek, ternyata putrinya ini bergaul dengan budak yang ajam, ya, budak yang non-Arab. Karena bergaulnya dia dengan non-Arab, terkontaminasilah bahasa Arab, terjadi banyak kerusakan. Akhirnya dia berazam untuk menulis kaidah nahu. Ada kisah-kisah lain yang diceritakan, ya. Di antaranya misalnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah lewat di hadapan orang-orang yang belajar fanah, kemudian mereka manahnya buruk, ya, jelek cara memanahnya, dan mereka mengatakan nahnu qaumun muta'allimin. Ya, seharusnya yang benar itu nahnu qaumun muta'allimun, tapi mereka mengatakan nahnu qaumun muta'allimin. Marah sahabat Umar, ya, khata'ukum fi lisanikum asyaddu alayya min khata'ikum fi ramikum. Kelirunya kalian dalam berbahasa Arab itu lebih parah bagi saya, lebih membuat saya tersinggung daripada ketidakmampuan kalian memanah. Padahal kalian adalah orang Arab. Dan itu semua terjadi karena bercampurnya antara orang Arab dan non-Arab, sehingga mulai terjadi kerusakan di dalam bahasa Arab, hingga ditulislah kaidah nahu ini. Oleh karena itu, di antara faidah yang paling utama belajar ilmu nahu itu adalah untuk menjaga lisan agar tidak keliru dari berbahasa Arab. Kemudian juga di antara faidah belajar bahasa Arab atau nahu ini ihwan adalah fahmul Quran al-Karim, ya, fahman sahihan, agar kita bisa memahami Al-Quran al-Karim dengan pemahaman yang yang benar. Begitupun memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Oleh karena itu para ulama itu menasihati kepada kita untuk belajar bahasa Arab. Yang diantaranya misalnya Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullahu taala mengatakan dalam arisalah kemarin, ya yan bagi likulli muslimin an yata'allama min lisanil arab ma balagahu juhduh. Sudah seharusnya seorang muslim untuk belajar bahasa Arab semampunya dia mengerahkan segala upaya untuk mempelajari bahasa Arab. Al-Asma'i mengatakan inna ahwafa ma akhafu ala talabatil ilmi, hal yang paling aku takutkan menimpa penuntut ilmu itu, idza lam ya'rifin nahwa, kalau dia enggak tahu ilmu nahwu, ayyadhula fi jumlati qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia masuk dalam hadis nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya sendiri di dalam neraka. Karena kalau kita keliru saja menyampaikan hadis, dari sisi harokatnya itu akan merubah makna. Dan itu kita nasbatkan kepada Nabi, otomatis kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu fatal. Makanya itu yang dikatakan Asma'i, hal yang paling aku takutkan menimpa penuntut ilmu itu masuk dalam hadis tadi kalau enggak tahu ilmu nahu. Ya. Ibnu Jinni juga mengatakan, ya inna aktsara man dhalla min ahli syariati, ya kebanyakan orang-orang Islam itu tersesat, ahli syariah itu tersesat, maksudnya ahli ibadah itu tersesat. Wahada antariqatil mutla, dan mereka melenceng dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena dha'fuhu fi hadhil lughah al karimah al syarifah, lemahnya mereka di dalam masalah bahasa Arab. Ya, al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan, man kana mubtadi'an fi ilmi al-lughah kana mubtadi'an fil ulum asy-syar'iyyah, orang yang pemula dalam bahasa Arab berarti levelnya dalam ilmu syariah juga pemula. Wa man kana mutawassitan fil ulum asy-syar'iyyah, kalau levelnya pertengahan dalam bahasa Arab maka levelnya dalam ilmu syar'i juga pertengahan. Wa man kana muntahiyan fiha kana muntahiyan fil ulum asy-syar'iyyah, barang siapa yang udah di level advance ya, level tinggi dalam bahasa Arab, maka levelnya di bidang ilmu syar'i juga level yang tinggi. Beliau juga mengatakan ya, fahmuka 'alal kitabi wa sunnah, ya quwwatuka 'ala fahmil kitabi wa sunnah biqadari fahmika lil lughah al arabiyyah. Jadi kuatnya pemahaman Anda terhadap Al-Qur'an As-Sunnah itu sesuai dengan kadar pemahaman Anda terhadap bahasa Arab. Artinya kita tidak akan pernah bisa untuk memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang benar kecuali kalau kita mempelajari bahasa Arab. Dan kunci yang paling utama dari bahasa Arab itu adalah ilmu nahu. Ya, ilmu nahu. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an yatakallama fi kitabillah, dia berbicara tentang kitabullah, tentang Al-Quran, tentang tafsir dan yang lainnya, idza lam yakun aliman bilughatil arab, kalau enggak ngerti bahasa Arab enggak halal dia ngomong tentang Al-Quran. Jadi ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman pentingnya mempelajari bahasa Arab, dan yang paling pertama dari semua ulum al-arabiyah itu adalah ilmu nahu. Kemudian juga di antara buah mempelajari ilmu nahu itu atau faedah mempelajari ilmu nahu itu hewan adalah untuk menjaga agar kita terhindar dari akidah-akidah yang keliru. Karena banyak kekeliruan dalam masalah akidah itu bersumber dari ketidakpahaman tentang bahasa Arab, ya. Di antaranya, ya, akidah Al-Qur'an makhluk itu muncul karena mereka tidak memahami bahasa Arab, karena mereka menafsirkan atau mengatakan ja'ala itu semuanya bermakna khalaqa. Jadi tatkala Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan waja'alnahu qur'anan arabiyya, kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa, artinya khalaqnahu qur'anan arabiyya, mereka tafsirkan sebagai khalaqa. Jadi memukul rata kalau ja'ala itu semua bermakna khalaqa, ini jahil bil arabiyyah. Seharusnya harus dibedakan kapan ja'ala bermakna khalaqa, kapan ja'ala bermakna sayyara. Kalau membutuhkan dua objek, maka dia bermakna sayyara. Tapi kalau membutuhkan satu objek, maka bermakna khalaqa. Sedangkan dalam ayat tadi, waja'alnahu Qur'anan Arabia, ada dua objeknya. Nah, jadi tidak bermakna khalaqa. Makanya mereka terjatuh dalam paham khalqul Qur'an, jahil bilugal Arabiyah. Karena ketidakpahaman dengan bahasa Arab. Ya banyak ihwatal iman. Ya, contoh-contoh yang lainnya. Begitupun dalam masalah fikih, bahasa Arab ini, nahu ini erat hubungannya dengan masalah fikih. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah sendiri mengatakan, la us'alu fi mas'alatin min masailil fikh. Saya tidak ditanya sebuah permasalahan dalam masalah-masalah fikih, illa ajabtu anha min qawaidin nahwi, kecuali aku jawab pertanyaan tersebut berdasarkan kaidah nahu. Ya, kenapa? Karena man tabahhara fi ilmin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang tabahhar, yang meluas, menguasai ilmu nahu, maka jalan menuju ilmu-ilmu yang lain pun akan terbuka lebar baginya. Ya. Sebagai contoh, misalnya kalau ada orang mengatakan kepada istrinya, in kharajti fa anti talik, sama ya, an kharajti fa anti talik, yang jatuh talak yang mana? Apakah in kharajti atau an kharajti? Tentu yang jatuh talak adalah dengan fathah, dengan mempathahan, yaitu hamzahnya an, fathah. An kharajti fa anti talik, ini telah jatuh talak. Adapun in kharajti, maka ini belum jatuh, kecuali kalau keluar jatuh talaknya. Ini semua bisa ditinjau dari bahasa Arab, padahal hubungannya dengan masalah fikih. Jadi bahasa Arab itu punya apa, adalah merupakan jambatan kepada semua cabang ilmu ikhwah. Antum mau belajar ilmu usul, antum harus jadi nahwi sebelum usuli. Ya, antum mau belajar ilmu tafsir, antum juga harus mengerti nahwu sebelum memahami tafsir. Antum ingin belajar fikih, antum harus mengerti nahwu sebelum menjadi ahli fikih. Ya, antum mau belajar hadis juga harus ngerti nahwu sebelum menjadi ahli hadis. Antum tahu si Bawaih rahimahullahu taala awal-awalnya dia condong kepada ilmu hadis. Ya, belajar kepada Hamad bin Salamah, tapi disalahkan ketika membaca, inti salah baca, yang benar itu bukan seperti itu. Akhirnya dia bersumpah, kalau begitu saya akan belajar ilmu yang tidak ada orang yang menyalahkan saya lagi. Belajar dia ilmu nahwu sama Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Ya. Ini tentang buah dari mempelajari ilmu nahwu. Ya, kemudian nisbahnya, ilmu ini disandarkan kepada apa? Dinisbatkan kepada apa? Ya, dinisbatkan kepada ulum al-Arabiyah. Ilmu-ilmu bahasa Arab. Dan ilmu bahasa Arab itu banyak ya. Disebutkan oleh dalam kitab Jami'ud Durus itu ada 12 cabang ilmu bahasa Arab. Tapi yang paling penting itu adalah nahu dan ilmu balagoh. Dengan nau'nya yang tiga. Ya, bayan, badi, dan ma'ani. Ya. Kemudian, siapa peletak pertama kali ilmu nahu ini? Ya, masyhur ya. Ada riwayat yang mengatakan itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dalam riwayat yang lain dari perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, tadi sejarahnya sudah kita sebutkan, kisahkan tadi sebentar kenapa Abul Aswad Ad-Du'ali termotivasi untuk menulis ilmu nahu, karena melihat bahasa Arab itu telah terkontaminasi, banyak yang mulai rusak disebabkan bercampurnya Ajam dan Arab. Ya, orang-orang Arab hingga banyak kerusakan dalam berbahasa, maka dia ingin menulis kaidah-kaidah agar bahasa Arab itu terjaga dari kesalahan. Kemudian yang terakhir, hukmu syari' fihi. Bagaimana hukum mempelajari ilmu nahu? Bagaimana pandangan syariat tentang hukum belajar bahasa Arab? Ya, sebenarnya kalau kita tinjau secara global, secara universal ya, keseluruh kaum muslimin, bisa kita katakan belajar bahasa Arab itu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Namun kalau kita tinjau kepada pribadi kita sendiri, yang mana kita ini dituntut untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar, kita dituntut untuk bisa memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, maka menjadi fardu ain. Ya, maka menjadi fardu ain. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, ma'rifatul lughah al-arabiyyah fardun. Ya, mempelajari bahasa Arab itu fardun. Dan kenapa? Li'anna fahmal kitabi wa sunnah wajibun. karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib, yang mana Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan bisa kita pahami kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sebuah kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan mempelajari yang menyempurnakannya, maka yang menyempurnakan itu menjadi wajib. Anda tidak akan bisa memahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang benar kecuali mempelajari bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab statusnya bisa menjadi wajib. Ya, jadi kalau kita tinjau kepada seluruh kaum muslimin, fardu kifayah. Kalau kita tinjau kepada pribadi kita masing-masing, maka bisa menjadi fardu ain. Ya, sekarang kita tanyakan pada diri kita, ikhwatal iman. Ya, butuh enggak kita untuk bisa memahami Al-Quran? Butuh enggak untuk bisa memahami hadis Nabi? Yang mana keduanya adalah merupakan sumber dari syariat kita. Kita dituntut untuk bisa sholat dengan benar. Kita dituntut untuk bisa memahami bacaan sholat kita. Kita dituntut untuk bisa berdoa, berzikir dengan zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita memahami semua itu tanpa mempelajari bahasa Arab? Tidak. Maka kita butuh kepada bahasa Arab. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan yang namanya belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kita. Sahabat Umar mengatakan, ta'allamu al-arabiyata fa'innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Ini beberapa mabadi yang berkaitan dengan disiplin ilmu nahu, yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke biografi dari Ibnu Ajurrum, ya rahimahullahu taala rahmatan wasiah, dan mungkin langsung juga kita nanti pada pertemuan selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama yang ada dari kitab beliau ini. Ya, sampai sini syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.